Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katīran wa nisā'a. Wattaqullahalladzi tasā'alūna bihi wal arham. Innallaha kāna 'alaykum raqība. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Khana fil rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan kepada kita taufik untuk menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita untuk datang ke daurah ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keutamaan dari yang dijanjikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, mencari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mudahkan dengan sebab amalan tersebut jalan dia ke sorga. Ayol ikhwah rahiman wa rahimakumullah, di dalam majelis ini, majelis untuk kita mudzakarah, kita mengingat kembali apa yang pernah kita dengar dari guru-guru kita, dari para ustadz-ustadz kita. Satu masalah yang perlu kita terus ingat, min bab fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, fadzakir, berikanlah peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya peringatan akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Satu masalah yang perlu kita senantiasa menghiasi diri kita dengannya, yaitu ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, masalah husnul khuluq, al khuluqul hasan, masalah akhlak yang baik. Masalah pentingnya kita menjaga akhlak kita, pentingnya kita memperbaiki akhlak kita. Nah, kita menghiasi diri kita dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlakul karimah. Khana fil rahiman wa rahimakumullah. Manhaj sunnah wal jamaah, manhaj yang kamil mutakamil, yang mencakup seluruh permasalahan, segala bidang perkara yang perlu kita pelajari dan kita amalkan. baik dalam masalah ibadah, masalah akidah, dan tentunya juga masalah akhlak. Sehingga kita lihat, antum mungkin sudah belajar dan antum sudah membaca bagaimana para ulama Ahlussunnah wal Jamaah seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala memasukkan masalah akhlak di dalam kitab akidah, di akhir kitab akidah wasitiyah, al-aqidah wasitiyah, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala memasukkan masalah-masalah akhlak. Al-Imam As-Sawuni rahimahullahu taala di dalam Aqidah Salafus Sahabil Hadith juga memuat di antara perkara yang belum muat di dalam kitab akidah, akidah salaf ashabil hadis adalah masalah akhlak. Yang artinya ikhwana fillah rahiman rahimakumullah, kita Ahlussunnah wal Jamaah harus terus berusaha memperbaiki akhlak kita sehingga bermuamalah dengan masyarakat dengan akhlak yang baik. Ikhwana fillah rahiman rahimakumullah, selain masalah yang satu tadi yang menunjukkan pentingnya akhlak di dalam manhaj ini, baik kita semua Ahlussunnah wal Jamaah, dimuatnya masalah akhlak di dalam kitab-kitab akidah juga disebutkan para ulama di antara uslub min asalib ta'lif ta'lifil qulub adalah dengan akhlak yang hasanah. Di antara cara untuk kita menarik hati kaum muslimin, menarik saudara-saudara kita agar mereka senang kepada tauhid, mereka senang kepada dakwah tauhid, mereka senang kepada dakwah sunnah, ia adalah dengan akhlak yang baik. Qul billahi rahiman rahimakumullah. Bagaimana? Kita tahu di dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur yang mungkin hampir semua kita telah mendengarnya, iya, seorang Arab datang ke masjid, kemudian dia kencing dalam masjid. Nah, ketika para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghardiknya dalam keadaan yang masih kencing, Rasulullah SAW melarang mereka. Iya, kemudian ketika selesai, baru Rasul memanggil orang ini, karena dia seorang yang jahil, karena dia seorang yang bodoh, yang jahil. Rasul memanggilnya, kemudian memberikan nasihat dengan lemah lembut. Iya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inna hadhil masajid, sesungguhnya masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala tidak pantas untuk seperti ini. Iya, untuk jadikan tempat buang air kecil, untuk tempat kotoran-kotoran. Tapi masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala dibangun untuk sholat, untuk membaca Al-Quranul Karim, untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai, orang Baduy kemudian berdoa. Iya, dia menyatakan, Allahumma rahamna wa muhammada wala tarham ma'ana ahada, ya Allah, rahmati aku dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jangan kau rahmati orang-orang yang lain. Karena lemah lembutnya Rasulullah SAW memberikan nasihat sehingga langsung senang orang Badu ini dan menyatakan, Allahumma ya Allah, rahmati aku dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jangan kau rahmati yang lainnya. Hadis yang masyhur Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, yang juga sering kita dengar dari ustaz-ustaz kita, dari guru-guru kita. Iya, ketika ada seorang bersin di dalam salat, nah, kemudian Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu mendengar yang bersin, iya, membaca alhamdulillah, dia kemudian menjawab, kata beliau, yarhamukallah, ya, ketika sholat, ada yang bersin kemudian langsung bilang, Yarhamukallah. Akhirnya para sahabat Rasulullah SAW menoleh kepada Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami ini. Iya. Dan sebagian mereka menepukkan tangan mereka ke dada, ke paha-paha mereka. Selesai sholat, Rasulullah SAW memanggil Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Iya. Dipanggil dan juga dinasihati oleh Rasulullah SAW dengan lemah lembut. Yang tadinya dijelaskan oleh seorang perawi atau pengakuan beliau radhiyallahu anhu, beliau datang dalam keadaan gemetar. Khawatir Rasulullah akan marah-marah. Khawatir Rasulullah SAW akan berkata yang keras kepada dia. Ternyata Rasulullah SAW karena paham ini orang baru. Iya, orang yang masih baru belajar. Rasulullah SAW menyatakan hampir sama dengan nasihatnya. Sesungguhnya inna hadhihi shalah la tasluhu li syai' min kalamin nas. Salat itu enggak pantas untuk dicampur dengan omongan-omongan manusia. Iya. Batal salat kalau sengaja-sengaja ngomong dengan sengaja. Kalau dia tahu hukumnya tentunya. Iya, salat itu hanya baca Quran, zikir dan seterusnya. Qul billahi rahiman rahimakumullah. Maka Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu menyatakan, kata beliau, "Ma ra'aitu mu'alliman nas." Aku tidak pernah melihat seorang pengajar manusia yang lebih baik, yang lebih sayang ya dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhasil bagaimana ya akhlak yang baik yang dicontohkan Rasulullah sallam menjadi sebab orang-orang kemudian tertarik kepada apa yang beliau bawa sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Perkara kedua, kalau kita ingin saudara kita, tetangga kita, orang-orang yang kita cintai, kita ingin mereka semua simpati kepada dakwah sunnah ini, maka di antara yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menampakkan akhlak yang baik kepada mereka. Qul fil rahiman rahimakumullah. Setelah kita tahu bagaimana kedudukan akhlak, yang saya contohkan diantaranya tadi, yang menunjukkan pentingnya akhlak adalah tentunya akhlak itu menjadi barometer keimanan seseorang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Akhlak yang menunjukkan pentingnya akhlak bagi seorang ahlu sunnah, sunni salafi, disebutkan perkara akhlak, masalah-masalah akhlak di dalam kitab-kitab akidah. Nanti silahkan antum lihat di dalam kitab al-akidah wasitiyah, disebutkan di akhirnya masalah akhlak. Di dalam kitab akidah salaf ashabul hadis, antum lihat di sana, di antara perkara yang sebelum sebutkan masalah akhlak. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, akhlak yang baik adalah sebab, cara di antara sekian cara untuk kita melunakkan hati kaum muslimin, untuk kita menumbuhkan simpati kaum muslimin kepada dakwah ini, kepada dakwah al-sunnah wal-jamaah. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Masalah yang kedua adalah di antara satu akhlak yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita tumbuhkan dalam diri-diri kita adalah apa yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Rasulullah SAW, tidak sempurna iman salah seorang kalian sampai dia senang, dia menginginkan temannya saudaranya itu mendapatkan apa yang dia inginkan. Tidak sempurna iman seseorang kalian sampai dia senang saudaranya, temannya mendapatkan kebaikan apa yang dia inginkan. Dengan istilah lain, di antara akhlak yang harus ditumbuhkan pada diri kita adalah hubbul khair lil ghair. Hubbul khair lil ghair, menginginkan kebaikan bagi orang lain. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Abu Qarr Abu Ruqayyah radhiyallahu anhu, ad-dinun nasiha. Ada Utsaimin rahimahullahu taala, an-nasiha li'amatil muslimin. Nasihat kepada seluruh kaum muslimin itu terwujud pada seseorang ketika ada pada diri dia perasaan seperti ini. An-nasihah kepada kaum muslimin. Apa Rasulullah? Ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi. Lillah. Kemudian? Hah? Lillah kemudian? Hah? Li kitabihi kemudian? Wali rasulihi kemudian? Wali a'immatil muslimin? Wa amatihim. Nasihat kepada amatul muslimin. Dia sudah memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Itu kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, terwujud ketika dia punya perasaan di dalam hatinya tadi, hubbul khair lil ghair, menginginkan semua kaum muslimin mendapatkan kebaikan apa yang dia inginkan. Sampai-sampai para ulama menyatakan, seorang alim menyatakan, seorang salaf menyatakan, kalau saya berkata saya menginginkan murid saya seperti saya, itu belum mengamalkan hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, kita punya murid, punya anak. Ya. Kalau kita hanya menginginkan anak kita, murid seperti kita, belum mengamalkan hadis ini. Kenapa? Kenapa kira-kira? Hah? Karena kita sendiri ingin lebih baik dari sekarang. Iya. Kita misalnya sudah hafal Arba'in. Mungkin maunya hafal Umdatul Ahkam. Iya. Kita baru hafal misalnya setengah juz. Maunya kita lebih bisa hafal dua juz. Kalau cuma ingin murid kita seperti kita, belum. Tapi kita menginginkan murid kita lebih seperti yang kita inginkan. Kalau kita sekarang inginnya hafal 30 juz misalnya, kita pun ingin murid-murid kita hafal 30 juz. Ini baru dia mengamalkan hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ikhwan, hubbul khair lil ghair, apakah kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada masyarakat kita, kepada kaum muslimin, sebagaimana kita senang merasa bahagia mengenal dakwah ahlus sunnah wal jamaah, mengenal dakwah tauhid, mengenal dakwah sunnah, maka kita pun ingin orang-orang merasakan nikmat bahagia mereka kenal dan mempelajari tentang dakwah tauhid ini. Iya, sebagaimana kita benci, kita tidak senang aurat kita, aib-aib kita dibeberkan oleh orang lain, demikian juga kita harus membenci, kita tidak mau aib orang lain, aurat orang lain dibeberkan, dan seterusnya. Khairul fil rahiman rahimakumullah. Ini di antara akhlak yang perlu kita terangkan dalam diri kita, yaitu hubbul khair lil ghair. Kita menginginkan kepada orang lain sesuatu yang terbaik bagi mereka, yang seperti yang kita inginkan. Dalilnya Rasulullah menyatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sehingga kita lakukan segala cara yang bisa kita lakukan. Kita amalkan apa yang kita bisa lakukan untuk kebaikan mereka. Kita lakukan yang terbaik untuk mereka. Karena kita menginginkan kebaikan bagi mereka seperti yang kita inginkan. Namun ikhwanu fillah rahimah wa rahimakumullah. Masalahnya, manusia itu berbeda-beda. Manusia itu tabiatnya berbeda-beda. Manusia sifatnya berbeda-beda. Ya, sebagian mereka yang membalas kebaikan dengan kebaikan. Sebagian mereka yang lahir dari ihsan tidak menganggap kebaikan orang lain. Sebagian mereka paham dirinya sedang dibimbing kepada kebaikan. Tapi sebagian mereka menganggap apa yang kita lakukan itu bukan satu kebaikan bagi mereka. Karena berbeda-bedanya masyarakat, berbeda-bedanya orang yang di hadapan kita, ikhwan fillah rahimana rahimakumullah, berbeda-bedanya sifat mereka, berbeda-bedanya tabiat mereka, perlu kita mengingat tiga perkara di dalam kita bermuamalah, di dalam kita bergaul, di dalam kita mengajak mereka, mendakwahi mereka, berbaur bersama masyarakat kita, berteman dengan sahabat-sahabat kita. Tiga perkara yang saya sampaikan pada malam ini, yakni tiga perkara yang penting di dalam muamalah sesama kita, ahlu sunnah wal jamaah, kita dengan kaum muslimin, kita dengan ikhwah, dengan sahabat-sahabat kita. Perkara pertama, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, adalah hendaknya senantiasa amalan-amalan yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, kita niatkan lillahi wa fillah. Kita semata-mata meniatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita misalnya, kita ingin tetangga kita, saudara kita cinta kepada sunnah. Dan kita belajar, kita dengar misalnya di antara cara untuk ta'liful qulub. Iya. Cara untuk melunakkan hati adalah dengan mal, dengan harta. Iya, dengan memberikan hadiah. Iya, dengan memberikan apapun yang bisa kita berikan kepada tetangga kita, kepada kaum muslimin. Niatkan lillahi wa fillah. Allah menyatakan, innama nut'imukum liwajhillah, ketika Allah menjelaskan tentang mereka ahlu jannah. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami memberi makan kalian, hanya semata-mata ibtigha'a wajhillah, semata-mata mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak menginginkan balasan ataupun ucapan terima kasih kalian. Ketiga, kita memerintahkan mereka sedekah, kita memerintahkan orang untuk berbuat baik, atau kita berusaha mendamaikan orang-orang yang kita usahakan untuk berdamai, kita juga niatkan lillahi ta'ala, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Iya. Tidak ada kebaikan pada amalan mereka berbisik satu sama lain yang mereka lakukan, bisikan-bisikan yang mereka lakukan, kecuali seorang yang memerintahkan untuk bersedekah atau memerintahkan orang lain untuk berbuat baik atau untuk islah, mendamaikan di antara mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a wajhillah," barang siapa yang melakukan itu semua mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepada mereka pahala yang besar. Iya. Apapun yang kita lakukan, kita niatkan lillahi taala, kita niatkan semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwah rahiman wa rahimakumullah, sehingga tidak menjadi sebab batalnya amalan yang kita lakukan. Bahkan yang lebih mengerikan, malah menjadi sebab yang tadinya kita inginnya membuat mereka senang kepada dakwah, malah menjadi mereka benci kepada dakwah. Iya. Karena kurang ikhlas misalnya. Akhirnya ternyata ketika orang yang dia kasih ini tidak berbuat yang dia inginkan, ternyata semakin dikasih semakin ngunjak. Semakin dikasih ternyata malah tidak berterima kasih. Semakin dikasih ternyata malah, kalau apa namanya, oh bahasa Jawanya, kalau bahasa Sundanya, saya dikasih hati yang ngaduk ampela gitu. Iya. Gak tahu terima kasih. Akhirnya malah kemudian mencak-mencak. Akhirnya malah kemudian mungkin-mungkin. Akhirnya dia terjatuh ke dalam perkara yang membatalkan pahala amalan dia. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang beriman, jangan kalian batalkan pahala amalan kalian dengan dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti orang yang kalian beri. Yang akhirnya yang maunya dia tadinya supaya orang ini diberi itu simpatik, ketika dia mungkit-ungkit dia menyakitinya, malah memprovokasi yang lain untuk tidak senang kepada dakwah. Apapun yang kita lakukan, hendaknya kita niatkan billah wa fillah ibtigha wajhillah, untuk mengharapkan semata-mata wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwana fillah rahiman rahimakumullah. Sehingga tadi ketika ternyata apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan keinginan kita, ya tetap pahala kita tercatat di dalam amal kebaikan kita. Iya, kita sudah memberi, kita sudah memerintah kebaikan, dan ternyata orang-orang yang kita beri, orang kita perintah tidak melakukan apa yang kita inginkan, sudah tercatat sebagai amal kebaikan kita. Adapun mereka, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Fani billahi rahiman rahimakumullah. Ini penting. Dalam hadis yang masyhur, saya kira sering kita dengar dari guru-guru kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang yang bersedekah. Dia bersedekah niat ikhlas lillahi taala di malam hari. Ternyata di pagi harinya mereka yatahaddatsun tusaddiqa ala sariqin. Ternyata ada yang ngasih sedekah ke pencuri. Salah. Iya, yang dia kasih sedekah ternyata pencuri. Akhirnya dia malamnya sedekah lagi. Paginya ribut lagi, ramai. Iya. Tusaddiqa ada zani, uzani. Ada yang ngasih sedekah ke seorang pezina. Pezina yang dapat sedekah. Iya. Akhirnya sedekah lagi. Kemudian apa? Yang ketiga? Yang ketiga? Hah? Yang ketiga? Tusuddiqa ala ghaniin. Dapat orang kaya yang dapat. Tiga kali sedekah salah terus. Iya, yang satu yang dapat pencuri, yang kedua yang dapat pezina, yang ketiga hah? Orang kaya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap pada faedahnya. Selain tentunya karena keikhlasannya tercatat sebagai amal baik dia. Iya. Juga kata Rasulullah sallam ammasariq, adapun orang yang pencuri yang dapat sedekah tadi, dia bisa jadi akan berhenti jadi mencurinya karena sudah dapat uang. Dapat sedekah akhirnya dia menjaga kehormatan tidak mencuri lagi. Pezina juga yang dapat sedekah, mungkin dengan sebab sedekah ini kata Rasulullah SAW dia akan bisa menjaga kehormatannya, tidak berzina lagi. Orang yang kaya yang dapat sedekah juga kata Rasulullah bisa jadi orang ini kemudian dapat pelajaran ibrah. Ternyata saya yang kaya yang dapat sedekah, saya kapan sedekahnya? Iya, ketika dia dapat sedekah, dapat pelajaran. Iya, yang kemudian mungkin bisa jadi sebab dia bersemangat untuk bersedekah. Dalam hadis yang lainnya masyhur juga disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Niyah. Kitab Al-Ikhlas dalam Riyadhus Shalihin yang masyhur tentang hadis Yazid dan Ma'an. Bapak sama anak. Ingat hadisnya? Dan ingat? Hah? Si bapak mau sedekah. Kemudian dia menitipkan sedekahnya ke orang lain untuk disimpan di masjid. Iya. Ternyata yang ngambil sedekah siapa? Hah? Anaknya. Di antara yang ngambil sedekah bapaknya ini adalah anaknya. Iya. Ketika tahu ternyata anak yang ngambil sedekah dia, akhirnya bapaknya mau ngambil lagi. Terjadilah nam perselisihan dan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu? Apa kata Rasulullah? Rasul kepada bapaknya, apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, anta ma nawaita ya Yazid. Kamu ya kepada bapaknya, kamu mendapatkan apa yang kamu niatkan wahai Yazid. Iya, dia niat ikhlas di dalam sedekah. Dia ingin sedekah ke fakir miskin, kepada orang lain. Ternyata anaknya yang dapat. Sudah, kamu dapat niat apa yang kamu sudah niatkan. Wa anta ma akhadta ya Ma'an. Dan kamu wahai Ma'an, silahkan kamu ambil yang sudah kamu ambil tadi. Ikhwana fillah rahiman rahimakumullah. Al-ikhlas. Al-ikhlas. Kita niatkan apa yang kita amalkan, apa yang kita lakukan semata-mata wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi kita tumbuhkan dalam diri kita hubbul khairil ghair. Kita tumbuhkan pada diri kita, pada hati kita, ingin kaum muslimin mendapatkan kebaikan apa yang kita inginkan. Ingin masyarakat kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Akhirnya kita lakukan apapun yang terbaik bagi mereka, untuk mereka mendapatkan apa yang terbaik bagi mereka. Kemudian ternyata mereka melakukan perkara-perkara yang tidak sesuai apa yang kita inginkan. Jangan kecil hati, jangan sedih. Kalau kamu melakukannya selama ini ikhlas lillahi ta'ala, tetap kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Sebaliknya ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, hati-hati dari ar-riya, hati-hati dari as-sum'ah. Iya. Hadis yang masyhur saya kira kita insyaallah semua tahu. Bagaimana amaran-amaran yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amaran yang tinggi, amaran yang agung, yang seharusnya mengangkat seseorang ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi sebab mereka masuk ke surga, ternyata malah menjadi sebab mereka tersungkur ke dalam neraka. Karena sebab riya. Iya kan? Dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala seorang apa? mujahid, seorang yang seorang dermawan, seorang alim. Iya. Kalau kita baca keutamaan ilmu, sudah insya Allah kita tahu semua. Iya. Keutamaan berinfak juga janjinya surga. Keutamaan ilmu janjinya surga. Keutamaan jihad janjinya surga. Iya kan? Amalan-amalan yang tinggi yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya surga, tapi ternyata menjadi sebab tersungkur ke dalam neraka. Apa sebabnya? Apa sebabnya ikhwan fillah rahiman rahimakumullah? Karena niatnya bukan lillahi wa fillah. Niatnya bukan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang satu dermawan, ngasih-ngasih ke orang, niatnya riya, supaya disebut-sebut, dilihat sebagai dermawan. Seorang yang jihad juga niatnya bukan li'ilai kalimatillah, bukan untuk meninggikan kalimatullah, bukan untuk ikhlas lillahi ta'ala, tapi niatnya riya, supaya disebut, dilihat sebagai pemberani. Iya. Orang yang alimnya bukan niatnya untuk niat ikhlas, mengajari orang untuk kebaikan, untuk menghilangkan kebodohan dari dia dan menghilangkan kebodohan dari orang lain. Bukan dalam rangka menjaga syariat Allah subhanahu wa ta'ala, tapi niatnya riaan wa sum'atan, ingin disebut dan dilihat sebagai seorang alim. Akhirnya kata Rasulullah, mereka bertiga disungkurkan ke dalam neraka jahannam. Ini yang pertama yang saya ingatkan. Apapun yang kita lakukan, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, hendaknya kita niatkan ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, di antara perkara yang perlu kita ingat di dalam pergaulan kita, persahabatan kita, setelah pertama tadi kita lakukan apa yang kita amalkan, kita lakukan muamalah yang kita lakukan, kita niatkan ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, khana fillah rahiman rahimakumullah, hendaknya kita mengingat satu masalah. Siapapun teman kita, siapapun sahabat kita, siapapun orang yang bersama kita, dia itu adalah bashar. Dia itu adalah manusia. Manusia seperti manusia yang lainnya. Dia salah seperti orang-orang yang lain yang bersalah. Dia punya kekurangan sebagaimana manusia yang lain punya kekurangan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi yang sering kita dengar, kita baca, apa kata Allah? Yang ibadi, innakum tukhti'una billayli wan nahar. Iya. Wa ana aghfiru dhunuba jami'a. Allah menjelaskan, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam hadis kursi. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalian itu suka berbuat salah. Kalian berbuat salah di malam hari. Kalian berbuat salah di siang hari. Iya. Wa ana aghfiru dhunuba jami'a. Dan aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, mengampuni dosa seluruhnya. Dalam hadis yang lain yang dikuatkan sebagian para ulama yang masyhur, Rasulullah menyatakan apa? Kullu bani Adam khata, wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua manusia itu sering berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang sering berbuat salah adalah orang-orang senantiasa bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan, diingat, tetangga kita, saudara kita, teman kita, sahabat kita, guru kita, siapapun yang bermuamalah, berbaul dengan kita, mereka adalah manusia. Ya'tarihi ma ya'taril basar. Iya, akan ada pada dia apa yang ada pada manusia. Di antaranya adalah tadi. Iya. Berkata Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala di dalam Mukhtasar min Hayil Qasidin, kata Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, innaka idha tarabta munazzahan min kulli aibin lam tajid. Kamu, kalau kamu mencari orang yang bersih dari seluruh cela, tidak akan kamu dapatkan. Mau idealis, cari teman yang ada kekurangannya, gak bisa. Cari guru yang ada kekurangannya, gak bisa. Iya, manusia ya manusia. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, innaka idza talabta munazzahan an kulli aibin, kalau kamu cari orang yang bersih dari seluruh cela, enggak punya cela sama sekali, lam tajid, kamu tidak akan dapatkan. Ini ikhwan fillah rahimana rahimakumullah. Ini yang perlu kita ingat, bahwasanya orang-orang yang ada bersama kita, di sekitar kita, kaum mukminin adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sudah kita dengar tadi sore atau tadi pagi Allah Rasul apa nama Rasulullah SAW menyatakan, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dan saudara-saudara kita di sekitar ini, ikhwana fillah rahimun rahimakumullah, siapapun dia pasti punya kekurangan, pasti punya kesalahan. Sehingga kembali ke masalah yang tadi, yang harus ada pada kita, hubbul khair lil ghair. Hubbul khair lil ghair. Sebagaimana kita inginkan ketika kita terjatuh ke dalam kesalahan, ditutup aib kita. Iya, demikian juga ketika kita melihat saudara-saudara kita yang terjatuh ke dalam kesalahan, kita pun harus tutup aib dia. Rasulullah menyatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Ayyuhal rahimun rahimakumullah. Kemudian setelah kita tahu saudara-saudara kita ini adalah manusia, juga kita harus perhatikan seperti Rasulullah SAW memperhatikan, iya, masalah perasaan-perasaan mereka. Iya, tadi itu karena tabiat manusia itu lain-lain. Nah, perasaan orang itu lain-lain, kemampuan orang itu lain-lain. Kita perhatikan. Kita lihat dari Malik bin Huwairith radhiyallahu anhu. Kata beliau, kunna syababatan. Kami para pemuda mutaqaribah yang sebaya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqamna 20 yawman wa lailah. Ya, kami duduk di majlis Rasulullah SAW selama 20 hari 20 malam. Falamma ra'a Rasulullah SAW wa dhanna Rasulullah SAW anna qad istahaina aw qad istaqna halana, ketika Rasulullah telah melihat kami sudah kangen, sudah rindu dengan saudara-saudara kami, dengan keluarga kami, maka Rasulullah pun menyatakan, irji'u, pulang kalian. Paham? Dijaga perasaan sahabat, oh ini ternyata orang ini sudah kangen. Orang ini sudah demikian keadaannya, sudah kangen sama keluarganya. Kata Rasulullah, irji'u, pulang. Irji'u ila ahlikum, pulang kalian ke rumah keluarga kalian. Wa'allimuhum, dan ajarilah mereka. Iya. Ketika Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, iya, kata Rasulullah SAW, ini la'arifu ridaki wa ghadabaki. Kata Rasul, aku tahu bagaimana marahmu dan mana bagaimana kalau kamu senang. Ini dibahas oleh para ulama juga tentang masalah, iya, di antara adab az-zawjain, adab suami istri itu harus memperhatikan perasaan salah satunya, pasangannya. Kata Rasulullah SAW, aku tahu kapan kamu sedang senang, kapan kamu sedang benci. Kata Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana? Kata Rasulullah SAW, kalau kamu sedang senang, kamu bilang, warabbi Muhammad. Kalau sedang bersumpah, warabbi Muhammad. Iya, tapi kalau sedang marah, apa dia boleh bilang? Warabbi Ibrahim. Itu aja sedikit. Mungkin kalau kita susah. Kadang kita mungkin gak bisa paham istri kita sedang marah gak senang, senang-senang. Rasulullah satu kalimat bisa paham. Kalau Aisyah sedang senang, disebut namanya. Warabbi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika sedang marah, bilangnya Warabbi Ibrahim. Kata Aisyah, aku tidak bisa meninggalkan kecuali sekedar nama aja. Warabbi Ibrahim. Apalagi yang kaitannya dengan masalah kemaslahatan umum. Iya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam juga berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, ya Aisyah, laula qaumuki haditsu ahdin bil jahiliyah lahadamtul Ka'bah wa banaitu ala qa'id Ibrahim. Ya, wahai Aisyah, kalau seandainya kaum kamu ini, orang-orang Quraisy ini bukan orang-orang yang baru lepas dari masa jahiliyah, bukan orang-orang yang baru masuk Islam, bukan orang-orang yang baru, aku akan pugar Ka'bah. Aku akan pugar, bongkar, dan aku kembali bangun sesuai dengan bangunan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena dibangun bangunan Ka'bah dirobah-robah ketika itu oleh 6 orang-orang Quraisy. Lihat. Satu perkara yang berkaitan dengan Ka'bah. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam tunda. Sing dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam bab kita boleh ilmi. Bab tarkul ikhtiar. Ia meninggalkan satu perkara yang terbaik karena khawatir fitnah. Iya. Beliau menjaga bagaimana perasaan mereka orang-orang Quraisy, karena mereka masih orang-orang baru, mungkin masih pakainya emosional, pakai dengan emosi. Nanti malah kemudian akhirnya ada hasutan-hasutan yang tidak benar, akhirnya mereka kembali murtad. Iya, Rasulullah menyatakan kalau seandainya kaum kamu itu bukan orang-orang yang baru masuk Islam, aku akan pugar Ka'bah dan aku akan bangun sesuai dengan bangunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mengirim surat ke Romawi. Iya. Rasulullah sallallahu dapat masukan. Kata Rasulullah, kata seorang sahabat, mereka ada satu kaum yang tidak bisa menerima surat kecuali dengan ada apa? Ada stempelnya, ada capnya, ada stempelnya. Iya, maka Rasulullah SAW pun membuat stempel, dicap dengan Muhammad Rasulullah. Iya, pokoknya ini saya, mereka silakan, enggak gitu. Tetap. Nih, ikhwan. Alhamdulillah. Sekeleher. Nah, ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Iya. Kita cukupkan karena sudah mau ada telepon dengan Syarabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.